เราเห็นได้ทางธรรมนะครับอย่างมันจะเติมตัดตัวตัว Mengukurkan kandungan itu haram. Lebih besar lagi dosanya kalau mengukurkannya setelah 120 hari. Sebab kalau sebelum 120 hari mengukurkan kandungan itu termasuk daripada perbuatan yughayyiru ma khalaqahullah, merubah apa yang Allah ciptakan. Terjadinya janin itu kan dengan cipta Allah. Merubah apa yang Allah ciptakan dari tubuh manusia itu haram. Seperti laki dioperasi jadi perempuan itu haram. Hidung pesek jadi hidung mancung haram. Hidung mancung jadi hidung pesek haram. Merubah apa yang Allah telah ciptakan. Mata sipit jadi mata apa? Mata gede. Ini haram. Demikian pula menggugurkan kandungan walaupun masih belum 120 hari itu termasuk daripada larangan merubah apa yang Allah ciptakan pada tubuh manusia ini. Tapi kalau menggugurkan kandungan setelah usia 120 hari itu dosa membunuh namanya. Tentunya lebih besar. Dosa membunuh itu bagaimana? Besar dosa. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ingat kata Allah, wa idzal mau'udatu, ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup di hari kiamat nanti, su'ilat, akan ditanyai oleh Allah, bi ayyi dhanbin qutilat, kenapa, dengan dosa apa engkau kok dibunuh. Maka janin-janin yang telah berusia 120 hari tadi digugurkan juga akan ditanyai oleh Allah, dengan dosa apa engkau dibunuh. Menjadi saksi yang memberatkan bagi bapak ibunya. Itu tentu lebih besar lagi dosanya. Sebelum 120 hari besar dosanya. Merubah apa yang Allah ciptakan. Tetapi setelah 120 hari lebih besar lagi. Jadi menguburkan kandungan mutlak dilarang. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat genting, sangat gawat, ketika dihadapkan kepada pilihan yang berat. Apakah ibunya yang hidup atau bayinya yang hidup? Nah ini boleh dilakukan tindakan pilihan itu. Nah, barakallahu fiik. Kita akhiri. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.